الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، kita masuk pada adab yang ketujuh. Jadi adab seorang talib berhubungan dengan syekhnya, dengan gurunya. As-sabi' qala al-Imam Ibn Jamaah rahimahullahu taala alla yakhula 'ala syekhi fi ghairi al-majlisil 'am illa fi istidan. Hendaknya tidak masuk menemui syekh pada selain majlis umum kecuali dengan izin. Dan ada istidzan penting, ada minta izin. Nah, bahkan tidak hanya dalam masalah ini, minta izin secara umum. Ini termasuk adab yang hendaknya juga awal-awal ditanamkan pada anak. Adab untuk minta izin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan hal ini dalam surat An-Nur. Untuk minta izin pada orang tua ketika mau masuk, sehingga mereka tidak melihat hal-hal yang tidak pantas dilihat oleh anak. Naam. Dan juga Rasulullah SAW ketika naam mendapati naam seseorang ketika dia salam, ditanya man, jawabnya anak. Man anak? Anak-anak. Naam. Dimarahi oleh Rasulullah SAW dan berarti yang ditegur. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian diperintahkan wa'allimhul isti'dzan. Ajari dia minta izin yang betul. Ketika ditanya siapa, ya jangan anak. Nah, siapa yang sebut nama? Fulan. Nah, siapa? Saya. Iya, ada tanya kan begitu. Nah, tayyib. Ini secara satu contoh untuk apa? Adab dalam minta izin. Nah, apalagi berhubungan dengan apa? Dengan seorang talib kepada na'am syekh, kepada alim atau kepada guru secara umum. Nah, adab istidzan penting. Dia katakan di sini untuk tidak masuk pada syekh pada selain majelis umum kecuali dengan izin. Sama kana syekhu wahdahu au kana ma'ahu ghairu. Baik itu syekh sedang sendirian atau bersama orang lain. Nah, fa in istadana bi haythu ya'lamu syekhu wa lam ya'dan lahu in sarafa wa la yukarriru istidzan. Kemudian apabila dia minta izin di mana syekh itu tahu, nah, dan dia tidak mengizinkan, tidak dijawabkan, nah, maka ya, nah, balik, ya, tidak mengulangi izin lagi. Tanya. Ini jika tahu, nah, dengar, nah, tapi tidak diberi izin. Nah, tapi wa in syakka fi ilmi syekhi bihi fala yazidu fil isti'dani fawqa thalathi marrat. Kemudian apabila dia ragu-ragu dengar atau tidak, ya. Nah, jika ragu-ragu, nah, apakah syekh tahu atau tidak ada yang minta izin, maka jangan dia melebihi dalam minta izin lebih dari 3 kali. Dan ini juga ada secara umum ketika kita mau minta izin ke rumah seseorang. Nah, sebagaimana nas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Al-istidharu thalath. Fa in adzina lak fa illa farjik. Wa illa farji'. Naam. Al-istidharu thalath, minta izin itu 3 kali. Naam. Fa in adzina lak wa illa farji', maka apabila naam dia mengizinkan, maka ya, naam, silakan masuk. Jika tidak, ya pulang. Nah, tayin, pulang, jangan gedor-gedor terus. Karena apa? Itu hak orang yang diminta izin, apa? Hak orang yang diminta izin. Hadis mutafakun alaih, dan padanya kisah. Padanya kisah berhubungan dengan apa? Dengan Abu Musa yang minta izin kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, saya itu Abu Musa salam. Dan Umar sedang sibuk saat itu. Nah, salam sampai 3 kali. Nah, Umar kurang apa? Kurang perhatian. Dan Abu Musa pun kemudian pulang balik. Maka ketika sadar, Umar baru ingat bahwa tadi ada yang minta izin siapa. Nah, dikejar, diminta untuk apa, dipanggil balik. Akhirnya dijelaskan kenapa? Ditanya kenapa kok? Naam, engkau balik seperti itu. Dan disampaikan hadis ini. Kemudian baru Umar Khalifillah merasa sangat apa? Sangat apa? Merugi dalam artian, kenapa kok sampai hadis ini aku tidak mengetahuinya tentang al-istidlal tsalats, telah melalaikanku kesibukan dengan pasar. Baik. Dan ini hendaknya yang kita contoh. Nah, seorang apa memperhatikan sisi apa? Sisi ilm, karena pengagungan seseorang terhadap ilmu ikhwan fillah bisa dilihat dari apa? Dari rasa merasa kehilangan tatkala luput darinya suatu ilmu dan suatu faedah. Nah, sebagaimana yang ada pada Umar ini, dia sangat apa merasa kehilangan. Kenapa kok hadis seperti ini aku tidak dengar saat itu? Karena tersibukkan dengan urusan yang lain atau saat itu tidak hadir dan seterusnya. Nah, al-istidlal tsalats, yang minta izin itu 3. Kalau sudah 3 kali salam, minta izin untuk masuk, tidak ada jawaban, maka ia balik. Atau 3 turuqatin bil bab awil halqah, atau jangan sampai dia melebihi apa? 3 ketukan di pintu. Nah, 3 ketukan di pintu. Dan dalam mengetuk khalifillah di sini kembali ke kebiasaan kaum. Nah, tapi kembali ke kebiasaan kaum. Kalau diam aja khalifillah mengetuk cuma gini, tidak akan kedengaran. Makanya pintu dari sana itu pintunya besi. Jadi ada pengetuk ini, brong brong dong dong, keras. Nah, tapi keras dalam artian sehingga tahu, karena mungkin orang di dalam. Tapi kalau di daerah yang ketuknya cuma apa sedikit atau lirih itu sudah keras, ya jangan sudah kedengaran, ya jangan keras-keras, kembali ke kebiasaan kaum. Nah, nanti dikira orang mau merampok lagi. Nah, alil halqah, atau minta izin pada suatu halqah. Waliyakun tarkul babi khafifan biadabin biadfaril ashabi. Dan hendaknya, nah, ketika mengetuk pintu itu lirih dengan adab, dikatakan oleh beliau biadfaril ashabi, dengan ujung apa, dengan kuku-kuku jari. Ini kebiasaan masing-masing. Nah, tidak harus demikian. Kalau kita memang ketuk biasanya pakai bagian punggung, punggung pintu. Dalam masalah ini kembali ke uruf setempat. Baik, kembali ke uruf setempat. Ada banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya itu kebiasaan para sahabat, maka hadisnya lemah. Baik, diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yaqra'una babahu bil adhafir. Adalah dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetuk pintu pintunya, mengetuk pintu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan kukunya. Nah, ini hadisnya lemah, sehingga tidak kita beramal dengan yang penting namanya mengetuk pintu kembali ke kebiasaan masing-masing. Nah, baik. Ada sebagian yang mengetuk pintu ya dengan memang ada baik semacam besi dilingkarkan di situ, kemudian tinggal apa? Diketukkan ke pintu itu, kan ada pintu yang memang dibikin untuk mengetuknya. Sebagian ada dengan bel. Kalau ada sudah bel berarti memang kebiasaan di situ cukup dengan apa? Dipencet bel. Dan tentunya khalifillah dijauhi nah bel-bel pintu yang apa? Yang musik. Nah, tsumma bil asabi', kemudian nah jika dengan kuku enggak kedengaran naik dengan apa? Dengan jari-jari. Nah, tsumma bil harakati qalilan. Baik. Atau dengan halqa. Kemungkinan yang dimaksud dengan halqa ini adalah lingkaran lingkaran besi yang ada di pintu. Nah, fa in kana al-mawdi' ba'idan 'anil babi fal halqa. Nah, fala ba'sa bi raf'i dhalika biqadri ma yasma'u la ghayr. Biqadri ma yasma' la ghayr. Apabila na'am tempatnya itu jauh khalifillah dari pintu na'am taim dan halqah na'am, maka tidak mengapa untuk mengangkat na'am dalam mengetuk atau dalam minta izin na'am sesuai dengan kadar yang bisa didengar, ya tidak lebih dari itu. Wa idza adina wa kanu jama'atan nah yuqaddam afdaluhum. Karena bila nah syekh mengizinkan dan mereka itu orang banyak yang minta izin, maka dikedepankan yang paling utama, hendaknya yang paling depan, yang afdaluhum, yang paling utama, baik itu dari si umur dan yang lain. Baik. Wa asannahum bidukhuli wa salami alaihi, dan yang paling tua umurnya. Naam. Asannahum maksudnya yang paling naam tua umurnya di antara mereka. Tsumma yusallimu ala al-afdali fal afdal. Kemudian apa? Salam kepada yang naam memiliki keutamaan, kemudian yang di bawahnya, yang di bawahnya. Di sini adab juga untuk apa? Anzilun nasa manazilahum. Dudukkanlah manusia sesuai kedudukan masing-masing. Masing-masing tahu kedudukannya dan berusaha memuliakan saudaranya, apalagi yang memiliki umur lebih tua. Nah, karena dalam hadis al-Khalifinah Rasulullah SAW mengatakan, la yasaminna man lam na'am iwakir kabirona. Nah, la yasaminna man lam yarham sahirona walam iwakir kabirona walam ya'rif li'alimina haqqa. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih besar serta tidak mengetahui kedudukan dan hak alim. Ini termasuk adab penting dalam muamalah, tahu yang lebih kecilnya disayangi, bukan malah yang lebih kecil di apa dijahili, yang lebih kecil diganggu. Ini salah. Yang lebih kecil kita sayangi, kita bimbing. Yang lebih besar kita hormati. Nah, apalagi kita di tempat ini, khanifillah, masing-masing memiliki umur yang berbeda-beda, keadaannya majmu'. Jangan semuanya dipukul rata. Nah, sama orang tua dianggap kayak teman. Ini salah. Nah, baik. Yang kecil, nah, diganggu dan seterusnya, dipermainkan, ini juga salah. Tapi yang kecil disayangi, dibimbing, diarahkan yang bagus. Kemudian yang besar dihormati. Nah, yang memiliki ilmu lebih, ya didudukkan sesuai dengan kadarnya. Nah, ini penting. Termasuk salah satu apa? Salah satu pengamalan sunnah yang dibimbingkan oleh Nabi SAW tadi. Bahkan Rasul mengatakan laisa minna, kalau orang yang tidak melakukan demikian bukan termasuk golongan kami. Menyepelekan yang kecil, kemudian tidak menghormati yang besar, apalagi kalau seorang alim, seorang ulama kemudian dilecehkan, ini lebih-lebihan. Ini sekilas tentang adab yang ketujuh. Adapun kelanjutan insyaallah kita ambil pada pertemuan yang